بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita telah membahas satu juz, yaitu juz pertama dari surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada juz kedua dari Al-Quran, yaitu ayat ke-142, 143. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. Jadi sekarang 135. Oh, barakallahu fi. Ayat ke-135 masih di juz pertama. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقالوا dan mereka ahlul kitab menyatakan kunu jadilah kalian hudan orang Yahudi atau Nasara atau jadi orang Nasara. Yahudinisasi dan Kristenisasi. Tahtadu, kalian kalau jadi Yahudi atau Nasrani maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Begitu omongan mereka. Qul bal millata Ibrahima hanifa. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal millata Ibrahim, bahkan agama Ibrahimlah yang hanifah condong kepada kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Sedangkan kalian sebagai orang musyrik menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah patung anak sapi. Ibrahim bukanlah musyrikin. Qulu, katakanlah, amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa kami beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbati, dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub wal Asbati, dan kepada anak turunan, anak cucu daripada Yaqub, yaitu Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, itu anak cucu Yaqub, sebagaimana sudah diterangkan sebelum ini. Yaqub itu digelari Israel. Israel artinya kekasih Allah. Til itu Allah dalam bahasa Ibrani. Nabi-nabi Bani Israel banyak dan terbanyak. Zakaria, Yahya, dan juga yang disebutkan berikut ini. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan beriman pula lah kalian kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Kami beriman pada apa yang diberikan kepada Musa, yaitu Taurat wa Isa, dan juga apa yang diberikan kepada Isa, yaitu Injil. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, juga kami beriman kepada apa yang diberikan dalam bentuk kitab kepada para nabi-nabi yang datang dari Tuhan mereka, yang datang dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memisahkan salah seorang pun dari mereka, yakni tidak membedakan penghormatan kami kepada para nabi-nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap Allah muslimun, tunduk, tunduk taat. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa qalu kunu danau nasara ay da'a kullun min al-yahudi wan nasara al-muslimina, telah menyeru setiap dari kalangan Yahudi dan Nasara, masing-masing dari kalangan Yahudi dan Nasara menyeru kaum muslimin, mendakwai kaum muslimin ila dukhuli fi dinihim, untuk masuk kepada agama mereka, agama Yahudi dan Nasara. Za'imina, mereka menyangka annahumul muhtaduna, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Wa ghairum dhalun, mereka menyangka bahwa selain mereka adalah sesat. Hal ini sudah dijawab dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan bahkan Allah menantang mereka, kalau kalian merasa yakin bahwa kalian di atas kebenaran, ayo kalian minta supaya cepat mati. Kalau memang kalian di atas kebenaran, padahal mereka adalah para penakut yang sangat takut mati, yang sangat cinta hidup di dunia, kalau bisa 1000 tahun lagi hidup di dunia. Hal ini sudah dijawab oleh Allah. Di sini Allah menyatakan, mengajari nabinya, engkau mukminin, untuk menjawab ajakan tersebut. Qala lahu mujiban jawaban syafi'an, Allah menyatakan kepada nabinya, mujiban, dalam rangka menjawab dengan jawaban syafian, dengan jawaban yang lengkap sempurna, yaitu cara menjawabnya ialah menghadapi seruan itu, bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim hanifa. Hanifah itu pengertiannya apa? Ay mukbilan ala Allahi mu'ridan amma siwahu. Itu hanifah. Menghadapkan diri dan menghadapkan hidup kepada Allah dan berpaling, mu'ridan amma siwahu, berpaling dari selain Allah. Qaiman bitauhidi, menegakkan tauhid, tarikan lisyirki watandidi, meninggalkan syirik dan penyekutuan Allah. At-Tandid, penyekutuan Allah. Agama kami itu demikian, yaitu mengikuti agama Ibrahim yang hanifah. Fahadha alladhi fi ittiba'ihi al-hidayata, inilah sesungguhnya yang mengikuti petunjuk. Wa fil i'rabi an millatihi al-kufra wal-riwaya, dan yang berpaling dari agama berpaling dari kufur dan riwayat penyimpangan. Hadhil ayatul karimah yakni jawaban Allah, jawaban yang diajarkan untuk kita mengikuti agama mereka, memberikan pernyataan untuk melawan pernyataan mereka. Agama Ibrahim itu hanifah, mengikhlaskan agama untuk Allah dan berpaling dari selain Allah. Berpaling dari selain Allah itu yaitu meninggalkan segala bentuk peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, inilah agama yang mengikuti hidayah. Dan adapun agama yang melawan agama Allah, ajaran agama yang menyatakan melawan agama Allah, itulah kufur dan riwayah, itulah kekafiran dan penyimpangan. Begitu Syekh menjelaskan. Kemudian Allah mengajari kaum mukminin, qulu amanna billahi, dan seterusnya. Kata Syekh, hadil ayatu, yaitu ayat ke-136 itu, qad ishtamalat, sungguh mengandungi, ala jami'i ma yajibul iman, ma yajibul imanu bih, mengandungi segenap perkara yang wajib diimani. Wa'alam, dan ketahuilah, annal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi tam, bahwa iman itu ialah dalam bentuk tasdiqul qalbi tam, pembenaran hati dengan sempurna. Mengandungi li a'malil qulubi wal jawarih, mengandungi amalan-amalan hati dan jawarih, anggota badan. Itu amal, itulah iman. Jadi iman itu meliputi hati, lisan, dan organ, anggota badan. Semuanya amalan-amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan itu masuk dalam pengertian iman. Tidak seperti pengertian iman menurut orang Murji'ah, mereka punya pengertian bid'ah, yaitu mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Amalan bukan dari iman, kata mereka. Jadi iman itu hanya tasdiqul qalb, pembenaran hati, wal lisan, dan lisan. Kata orang Murji'ah, iman itu tidak bisa dibatalkan oleh amalan apapun, karena amalan bukan dari iman, kata mereka. Ini adalah pengertian bid'ah, pengertian sesat dalam memahami masalah iman. Yang benar ialah bahwa amalan itu bagian dari iman. Iman itu bertambah dengan amalan taat, berkurang dengan amalan maksiat. Wa huwa bi hadhi al-i'tibari yadkhulu fihi al-islam wa tadkhulu fihi al-a'malu salihati al-a'malu salihatu kulluha. Maka iman itu kalau bi hadhi al-i'tibar, dengan definisi yang demikian, maka yadkhulu fihi, masuk dalam pengertian iman itu al-Islam. Al-Islam masuk dalam pengertian iman. Dan masuk pula dalam pengertian iman itu al-a'mal as-salihah kulluha, semua amalan-amalan soleh masuk dalam kategori iman. Maka semua amalan itu adalah bagian dari iman dan merupakan bekas atau pengaruh daripada tanda-tanda adanya iman. Fahaitu utliq, dimana saja kan mutlak, tidak diberi catatan tambahan, disebutkan iman begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, mutlak. Maka dakhala fihi ma dzukir, masuklah dalam pengertian ini segenap apa yang disebutkan tadi. Membenarkan agama dengan hatinya, mengikrarkannya dengan lisannya, dan dengan perbuatan anggota tubuhnya. Semua itu masuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu. Fa idza qurina bainahuma, maka kalau digandengkan antara penyebutan iman dengan Islam, digandengkan disebutkan bersama seperti qalatil a'rabu amanna tu'minu walakin qulu aslamna, disebutkan di ayat ini al-iman dan al-islam, nah, disebutkan bareng-bareng. Berkata orang-orang A'rab, kami telah beriman. Katakanlah kepada orang-orang A'rab, orang-orang Arab gunung itu, kalian sungguhnya belum beriman, tetapi mestinya kalian menyatakan kami berislam. Di sini disebutkan iman dan Islam bergandengan. Maka bila disebutkan demikian, kanal imanu isman lima fil qalbi minal iqrar wa tasdiq, wal islamu isman lil a'malid zahirati. Maka di saat disebutkan demikian, bergandengan kayak gitu, seperti juga sabda Nabi ketika ditanya wamal iman, Nabi Yohani adalah nama lima fil qalbi, apa yang ada di hati, minal ikrar wa tasdik, yaitu ikrar hati dan pembenaran hati. Jadi iman adalah nama bagi amalan-amalan yang zahir. Seperti A'rab tadi, kamu masih belum beriman karena hatimu masih belum mempunyai tasdik, pembenaran. Tapi kamu itu baru Islam karena masih zahir. Hukum zahir saja yang ada pada kamu. Begitu. Ini kalau digandengkan penyebutannya. Tapi kalau disebutkan secara mutlak, iman itu ialah Islam, Islam itu ialah iman. Seperti wala tamutunna illa wa antum muslimun, mutlak, tidak dikaitkan dengan kata iman. Ya, jadi berarti jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, ya mukmin. Pengertiannya muslim ya mukmin sekalian di sini. Karena penyebutan Islam mutlak. Demikian pula kalau penyebutan iman yang mutlak, tidak dikaitkan dengan kata Islam. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, iman dan Islam, maka pengertiannya demikian. Wa kadzalika idza jama'a bainal iman bainal imani wal a'mali shalihati, demikian pula kalau dikumpulkan penyebutannya antara ilu shalihat. Pengertiannya apa? Iman di sini ialah pembenaran hati. Wa amilu salihat ditah dalam dulu. Faqauluhu ta'ala kulu, maka pernyataan Allah Ta'ala kulu, kulu katakanlah ay bi alsinatikum, katakanlah dengan lisan-lisan kalian. Mutawafiatun alaiha kulubukum, yang tunduk padanya hati-hati kalian. Wala huwal qawlut tam al-mutarakibu alaihi as-salamu wal-baja, yang dikatakan di sini adalah Al-Qaul Tam yang diperintahkan di sini, yaitu perkataan yang sempurna, yang al-mutarattib alaih, yang mengakibatkan as-sawab wal jaza, pahala dan juga balasan Allah. Kulu katakanlah dengan kata-kata yang sempurna. Terus diajari perkataannya, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Isma'il yang menakwa. Banyak orang di berbagai tempat mentarkin orang mati bukan la ilaha illallah tapi Allah. Kalau dia mati di atas kalimat Allah, maka tidak dianggap dia itu mati di atas la ilaha illallah. Kalau dia kita asli la ilaha illallah, lalu mengucapkan la ilaha illallah, karena disangkanya apa, malakul maut itu seperti tukang listrik. Disangkanya lampu mati, pet pet, la ilaha. Disangkanya seperti tukang listrik. Habis akibat ilmu kalam, rusak otaknya orang dalam memahami berbagai permasalahan. Jadi beda malakul maut dengan PLM ya. Malakul maut itu dibimbing oleh Allah di dalam mencabut ruh. Orang yang memang dikehendaki mengucapkan la ilaha illallah, dia dengan lancar mengucapkannya la ilaha illallah, terus lepas. Orang yang tidak dikehendaki mengucapkannya hatta diajari bagaimana, tetap tidak bisa mengucapkannya. Wahakada. Jadi al-kalimah kuluk al-qaul yang diajarkan di sini adalah al-qaulut tam, omongan yang sempurna, al-mutarattibu alaihi, yang berakibat atasnya as-sawab wal jaza, pahala dan balasan Allah. Ila guna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.